Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ayo. Susun kamar, wey. Tutup. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita pada sore hari ini masih dalam lanjutan beberapa pertanyaan yang dibawakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitab beliau Haula Kalimati Wahabi, seputar kalimat Wahabi. Qala rahimahullah taala soal sabi, pertanyaan yang ke-7. Hal li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala madzhabun mustaqillun fil fikhi am annahu hambaliyul madhab? Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memiliki madhab yang tersendiri dalam fikih, ataukah beliau ini bermadhab Hambali? Al-jawab huwa yaqulu kama fi kitab Durar Saniya innahu hambaliyul madhab wa laysa mujtahidan. Jawaban atas pertanyaan tersebut, beliau berkata, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana dalam kitab Durar Saniya, bahwasanya beliau bermadhab Hambali dan bukan seorang yang mujtahid. Walaysa lahu kitabun mustaqillun fil fiqh. Beliau tidak memiliki kitab yang tersendiri dalam masalah fikih. Wa hadza aidan mimma yu'abu alaihi wa ala amsalihi. Dan bermadhab hal yang seperti ini, sebagaimana beliau ini, termasuk perkara yang beliau itu mendapatkan celaan atas perkara tersebut. Dan atas orang-orang yang semisal beliau, artinya orang-orang yang semisal beliau ini seharusnya tidak bermadhab. Kenapa? Karena pada dasarnya beliau telah memiliki kemampuan untuk berijtihad. Tidak harus mengkaitkan dirinya dengan mazhab tertentu. Tetapi ternyata mengakui bahwasanya dirinya adalah bermazhab Hambali. Maka dengan demikian dikatakan yu'abu alaihi. Yu'abu alaihi. Perkara yang aib bagi dirinya dan bagi orang-orang yang semisal dirinya. Jadi orang yang semisal dirinya ini seharusnya tidak bermazhab, karena bukan termasuk orang awam yang mungkin tahunya cuma apa yang ada di sekitar dia dalam masalah agama, sehingga menganut apa yang ada di sekitar dia seperti sekitar Hanafiyah maka dia bermadzhab Hanafi, sekitar Syafi'iyah maka dia bermadzhab Syafi'i, dan demikian yang lainnya. Maka orang yang semisal beliau, orang yang memiliki kemampuan untuk beristihad, sebagaimana dalam beberapa kitab beliau menunjukkan bahwasanya beliau ini memiliki kemampuan. Seperti dalam kitab Tauhid, dalam Masail Jahiliyah, beliau mengambil istinbat dari ayat langsung, tanpa mengaitkan dengan perkataannya seorang alim tertentu dari sebelum beliau, atau sejaman dengan beliau. Berarti dia memiliki kemampuan untuk mengambil ayat sebagai penetap suatu permasalahan, sebagai dalilnya. Dalam Masail Tauhid, maka dalam masalah fikih seharusnya juga punya kemampuan. Tapi sebagaimana yang telah kita lewati, seorang itu pasti ada kekurangannya. Sehingga semisal dengan keberadaan beliau ini tetap juga masih mengikatkan diri dengan mazhab Al-Hambali. Maka dikatakan li'anna tamadzhuba. Kenapa dikatakan aib pada beliau? Karena bermadzhab itu laisa waridan fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena bermadzhab ini bukan perkara yang datang dari kitabullah, enggak ada dalil yang datang dalam kitabullah. Dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang itu harus bermadzhab. Wa taqlid da'un balwa apa? Umyun. Sedangkan taklid itu adalah penyakit, bahkan adalah kebutaan. Nah, bahkan kebutaan, yakni buta hati, bukan buta mata. Kalau mata melihat, tapi hati yang menjadi dikatakan buta, kenapa? Karena tahu kebenaran, tapi karena sudah terikat dengan mazhab, maka dia tidak bisa lepas. Dan ini sebagaimana Samuel mengatakan dalam perkaranya Al-Imam As-Sangkiti, rahimahullah ta'ala. Beliau seorang alim dari para ulama yang mutabahir dalam ilmu. Ilmunya sangat luas. Ya kan? Ketika menyampaikan suatu permasalahan, ya kan? Tanpa repot, tanpa sulit, langsung datangkan dalil-dalilnya. Dan bahkan ketika membawakan bait-bait syi'riyah, bait-bait syair, seperti seorang menghafal Al-Fatihah. Lancarnya sudah enggak ada lagi kerepotan bagi dia. Tapi walaupun demikian, ya kan, karena sudah terkait dengan mazhab Maliki, sehingga enggak bisa lepas dalam satu permasalahan, ya, diantaranya apa? Diantaranya masalah haji. Nah, ini Al-Imam Syangkiti rahmatullah memiliki tafsir Adu'ul Bayan dan yang lainnya. Dalam masalah haji, Samuel menceritakan tentang dia memiliki asabiyah dalam perkara tersebut. Jadi wajibnya tahallul bagi orang yang haji ifrad. Tapi di situ beliau karena membela mazhab sehingga meninggalkan al-haq yang sangat gamblang. Nah, inilah cedera dari sebagian para ahlul ilm dalam perkara tertentu. Ini perkara yang tidak lepas seorang pun seperti itu. Bahkan Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Qayyim, kadang karena membela gurunya, Ibnu Qayyim membela gurunya, walaupun perkara tadi terlihat lemah, tetap juga dibela. Ini sebagian perkataannya alulam, seperti itu. Seperti Ibnu Hazm rahimahullah yang beliau juga keluar dari semua madhahib, sehingga mencetuskan madhab sendiri, yaitu dengan madhab apa? Zahiriyah. Ini juga memiliki beberapa ajaiban. Di antaranya adalah, dalam masalah asma wa sifat mu'awil. Tapi dalam masalah ahkam, beliau apa? Dohiri. Dalam persalah apa? Dohiri dalam lafad. Dohiri dalam lafad. Dohiri dalam lafad. Seharusnya kalau jujur dalam suatu usul, maka seharusnya dalam masalah asma wa sifat harusnya apa? Sebagaimana dalam masalah fikih. Inilah beberapa kekurangan dari seorang alim yang telah kita kenal, yang telah kita ketahui. Di antaranya adalah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab taala, bahwasanya beliau termasuk orang yang bermadzhab, sehingga dikatakan yu'abu alaihi, mimma yu'abu alaihi, termasuk apa yang menjadikan aib bagi beliau dan orang yang semisal dengan beliau. Ternyata apa? Juga ada sisi kekurangan dalam hal-hal yang seperti yang kita lewati, di antaranya adalah para perkara apa bermadzhab. Lakin yang bagi ayu ulam anna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ma annahu yaqulu innahu hambali dzakara fi kitabihi annahu idza arada ahadun ittiba'al ulama fi tahrimi ma halallah atau tahlili ma harramallah faqad ittakhadahum arbaban summa istadalla bi qawli lahi azza wa jal ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Akan tapi yang sepatutnya untuk diketahui bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bersamaan dengan bahwasanya beliau ini berkata bahwasanya dirinya adalah mazhab Hambali, bermadzhab-madzhabnya Hambali Imam Ahmad. Tetapi bahwasanya beliau menyebutkan dalam kitabnya, ini kitab tauhid, fi kitabihi, dhamir ini adalah kitab yang ma'ruf, yakni apa? Kitab tauhid. Bahwasanya beliau mengatakan apabila seorang ingin mengikuti para ulama dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh orang tersebut telah menjadikan para ulama tadi sebagai Rabb, sebagai sesembahan dari selain Allah. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Azza wa Jal, ittakhadhu, mereka menjadikan dan mereka mengambil dan menjadikan ulama-ulama mereka. Ahbar ini adalah ulama yang dari kalangan ahlul kitab. Waruhban yakni ahlul ibadah. Dari kalangan ahlul kitab. An-Nasara. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ini konteksnya terhadap ahlul kitab, menjadikan ulama-ulama mereka dan ahlul ibadah di antara mereka sebagai sesembahan dari selain Allah. Dan juga Al-Masih bin Maryam. Kalimat Masih bin Maryam ini disebutkan secara khusus untuk apa? Apa faedahnya? Di sini ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Sebutkan lagi ya, di sini Al-Masih bin Maryam. Yakni ada sisi sindiran secara khusus bahwasanya ini kelakuannya Nasara. Mengkhususkan bahwasanya Isa bin Maryam dijadikan sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perhatikan, kadang seorang itu bermadzhab dengan madzhabnya Imam Ahmad tarola atau Imam Syafi'i, maksudnya dalam usul. Artinya dalam mentarjih suatu permasalahan fikih ya, rujukannya kembali kepada usulnya madzhab. Itu namanya seorang yang bermadzhab. Nah, seperti Syekh Abdullah Bassam rahimahullah dalam kitabnya apa? Taisirul Alam, dan satunya apa? Taudihul Ahkam. Beliau menceritakan terang-terangan dalam beberapa tempat bahwasanya beliau adalah bermadzhab dengan madzhab Imam Ahmad. Tapi walaupun demikian, ketika benturan dalam suatu permasalahan dengan hadis atau dengan ayat, tetap juga keluar dari madzhab. Maknanya mayoritas tarji yang beliau pakai menggunakan usulnya madhab yang dia anut. Itu namanya seorang yang bermadhab. Dan kalau muta'asib, ini beda. Kalau muta'asib itu berarti, walaupun sudah benturan sangat gamblang, demi mengkultuskan madhab dan memuliakan madhab, maka meninggalkan dalil. Nah ini yang tidak layak bagi seorang yang bermadhab. Adapun seorang ini kadang-kadang madhabnya Hambali, madhabnya Maliki, madhabnya apa? Syafi'i. Ini maknanya ketika melalui beberapa permasalahan yang butuh tarjih menggunakan usul madhabnya. Itu namanya seorang yang bermadhab. Nah, bagi seorang yang bermadhab yang dia itu munsif seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan juga seperti Syekh Ahmad bin Abdullah di sini, insafnya yaitu dari sisi apa? Dari sisi ketika memang di sana sangat gamblang dalilnya, maka harus meninggalkan madhab. Sebagaimana tasarufnya yang dilakukan oleh Syekh Abdullah Bassam dalam kitabnya Taisirul Alam. Berapa banyak permasalahan beliau meninggalkan mazhab. Tapi walaupun demikian beliau sorohatan terang-terangan mengatakan saya Hambali. Mahfum? Nah, itu. Dan di Saudi Arabia rata-rata mereka adalah Hanabila. Kecuali diantaranya apa seorang alim yang masyhur Syekh bin Baz. Beliau bukan bermazhab. Adapun Ibnu Utsaimin dia mazhabi. Mengikuti mazhabnya Imam Ahmad. Ibnu Utsaimin dan yang lainnya banyak. Syekh bin Baz tidak. Syekh bin Baz beliau seorang yang mustaqil. Berdiri sendiri, tidak mengikuti mazhab tertentu, mengikuti dalil yang rajih. Jadi tidak mengakukan dirinya kepada mazhab tertentu. Dari mazhab yang muktabar. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin dan juga seperti Syekh Abdullah Bassam dan yang lainnya adalah Hambali, seperti pensyarah kitab Salasa Rahman An-Nasidi, dia bermadhab dengan madhab Al-Hambali. Dan banyak sekali. Ini maknanya, sebenarnya yang perlu diketahui, sering saya ulang, bahwasanya maknanya ketika mendapati suatu permasalahan yang perlu ditarji, menggunakan usul madhabnya. Itu namanya apa? Seorang yang bermadhab. Nah, itu. Ya mengikuti tingkatan-tingkatan pelajaran tadi, marahil taklimnya tadi mengikuti madhab. Seperti taruhlah mengikuti madhabnya Muhammad. Jadi kita harus mengetahui dari sisi apa? Tingkatan-tingkatan yang harus kita lewati. Dari kita butuh haro, dari kita usul fikih, dari kita masalah sholat, dari kita masalah haji, dan yang selanjutnya mengikuti apa? Mengikuti madhab. Katanya biar gampang. Biar gampang seorang itu terarahkan gitu. Dalam masalah fikih urut. Tapi seharusnya tidak. Enggak seperti itu. Kalau kita membaca kitab apa kitab Kutubus Sunan seperti Jami' Tirmizi yang disyarah oleh seperti Al-Imam Mubarakpur rahimahullah taala. Nah, di situ juga kita melewati dari awal pembahasan dalam kitab Thaharatul Ulama sampai kitabul Hudud dan sampai yang lainnya. Kita tergiring terbawa dengan dalil. Nah, dengan dalil. Kemudian dengan usul, seperti usulnya apa usulnya jumhur tarola. Nah, usul jumhur sendiri juga bukan usul yang paten. Maka di situ seorang seharusnya tidak mengkaitkan dengan mazhab, tapi kalau maunya itu maunya biar gampang, katanya biar urut. Nah, pelajaran itu urut, gampang. Maka membaca apa? Marahil ta'limiyah itu melalui mazhab tertentu. Cuma sebaik-baik mazhab adalah mazhab Imam Ahmad. Sehingga banyak para ulama mengatakan, kalaulah saya dipaksa, diilzamkan supaya saya bermadhab, saya akan bermadhab dengan mazhab Imam Ahmad. Ini sebaik-baik mazhab yang ada dalam mazhab Al-Arba'ah dan yang lainnya. Kalaulah saya ini dipaksa supaya saya ini bermadhab, maka saya mengikuti mazhabnya Imam Ahmad. Nah, karena ini mazhab yang paling dekat dengan sunnah. Banyak dari para ulama seperti itu banyak seperti itu. Seandainya saya dipaksa seperti itu, saya madhabnya Muhammad itu banyak. Para tolak ulama juga banyak. Kita sejak dulu kita di Pakistan mendengarkan seperti itu. Juga Ibnu Hazm rahimahullah dalam beberapa kitabnya dia mengkritisi para ashabul madhab. Tapi, ya kan, dalam satu madhab ini madhabnya Muhammad, beliau tidak begitu banyak menyerang. Yang paling banyak diserang adalah Syafi'iyah, Malikiyah, dan yang paling terdahsyat serangannya adalah terhadap apa? Hanafiyah. Tapi Hanabilah tidak. Nah, karena apa? Karena paling dekat kepada sunnah, kepada dalil. Maka di situ dibedakan. Walaupun Ibnu Hazm juga mengatakan Imam Ahmad bukan seorang yang faqih katanya. Tapi walaupun demikian, beliau termasuk madhab yang paling terbaik, yang paling terdekat kepada dalil madhabnya Imam Ahmad rahimahullah taala. As-su'alu tsamin, soal yang ke-8, ba'dun nas yastadiluna bi hadis. Sebagian manusia berdalil dengan hadis. Laula anna syamsa tatli'u atau tatlu'u min najd ma nadartu ilaiha. Kila limadha? Qala li'annahu sawfa yatlu'u atau yatla'u yatlu'u yatli'u minha ulama'u yang merukuna menetin kama yang merukusahmu minar ramiyah. Fama sahabat hadal hadis. Artinya, secara kelapan ini sebagian manusia berdalil dengan hadis. Jikalau tidak matahari itu terbit dari arah timur, dari Najd, maka aku enggak akan melihat kepada matahari tersebut. Perhatikan. Dikatakan kepada orang yang tadi berkata, kenapa? Dia berkata, karena akan muncul dari Najd tadi ulama yang mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya apa anak panah dari apa busurnya. Ramiyani adalah sasarannya. Jadi sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya seperti orang yang menembak memanah babi atau sapi dan tadi apa nembus nerobos. Bahkan dalam sebagian hadis terkait dalam masalah saham yang merukus saham menarumnya sebagaimana anak panah tadi keluar dari sasaran tadi itu tidak nempel sedikit pun daging ataupun darah. Jadi mulus kayak bersih. Bersih. Jadi anak panah tadi bersih sekali seperti sebelum menerobos sasaran tersebut. Ini menunjukkan tentang bahwasanya khawarij yang gulu itu adalah keluar dari agama, tidak nempel sedikit pun agama pada dirinya, pada hatinya. Maka dikatakan kafir. Dari dalil inilah sebagian ahlul ilm mengatakan khawarij yang gulu, mereka adalah kufar, tidak muslim. Kenapa? Karena Rasulullah menyerupakan khawarij itu adalah ibaratnya anak panah keluar dari sasaran tadi, layak laku min hasyai'un. Enggak ada sedikit pun, tidak ada darah, tidak ada daging yang nyangkut di anak panah tadi. Menunjukkan bahwasanya hal ini menunjukkan bahwasanya seorang para khawarij yang gulu, yang ekstrim, mereka adalah keluar dari agama. Walaupun lalu ulum dalam berseri dalam perkara ini, bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri beliau mengatakan bahwasanya ketika ditanya apakah mereka kufar, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka lari dari kekufuran, minal kufri farru. Mereka dari kekufuran mereka lari. Tapi ahli ulum yang lain juga banyak yang mengkafirkan para khawarij yang mereka itu termasuk dari kalangan orang-orang yang gulu dalam masalah takfir, mengkafirkan kaum muslimin tanpa dalil. Baik. Jadi ramya di sini sejelaskan maknanya apa? Sasaran. Jawaban atas pertanyaan tadi, la a'lamuhu sahihan. Aku enggak mengetahui di sini keadaannya sahih, saya enggak mengetahui. Ya, ini tidak sahih. Wa ma talaqtu 'alaihi syai'in min kutubis sunnah fi ma adzkuru, dan aku tidaklah pernah melewati, enggak pernah mendapati, enggak pernah melihat atas kitab ini dalam suatu kitab yang ada dalam kutubus sunnah. Fi ma adzkuru, dalam apa yang telah aku ingat. Maksudnya selama aku ingat enggak pernah aku lewati hadis ini. Sama pada dalika haula il mausufun humul khawarij min ayyi balda. Kemudian setelah penjelasan tadi, mereka para orang-orang yang disifati dengan sifat khawarij dari negeri mana? Wahumul khawarij alladzina kharaju ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khawarij adalah yang disifati dengan hadis ini, disifati dengan sifat tadi adalah mereka yang telah keluar, telah berontak terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Minhum unasun min biladin syatta, di antara mereka dari para khawarij tadi dari apa, manusia dari beberapa negeri yang bermacam-macam apa penjuru. Ba'duhum min al-Yaman wa ba'duhum min Najd wa ba'duhum min al-Ahsa, sebagian mereka dari Yaman. Berarti kan para khawarij yang berontak terhadap Ali, yang keluar dari taat terhadap Ali radhiyallahu anhu, sebagian mereka dari Yaman. Yang lain dari Najd. Yang lagi dari apa? Dari Ahsa. Ahsa ini kan berada di negeri Saudi Arabia. Ahsa ini berada di negeri Saudi Arabia kalau sekarang. Najd juga di negeri Saudi Arabia. Nah. Dan kemudian telah kita lewati bahwasanya makna Najd adalah apa? Ma yartafi minal ard. Ini apa yang menggunduk dataran tinggi dari sebagian belahan bumi. Maka oleh itu Najd dan juga apa Irak sama saja termasuk apa negara apa dataran yang tinggi, dan itu pun semuanya kalau dilihat dari Madinah maka berada di mana, arah timur. Maka sebagian mereka ada yang menisbatkan bahwasanya Najd tadi adalah Najd Saudi, ada yang mengatakan Najd ya Najd apa Najd Irak, tapi yang benar sebagaimana yang telah dikatakan saya mukbil boleh mengatakan bahwa yashmalu hada wa hada, mencakup Najd Irak dan Najd Saudi Arabia yang ada di Riyadh sana. Maka dengan demikian tidak bisa dipastikan bahwasanya mereka para khawarij tadi itu harus dari Najd yang ada di daerah Riyadh atau Yamama. Ya kan? Karena banyak yang murtad setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Yamama. Jarak jauhnya sekitar 150 km dari kota Riyadh, ibu kota negara Saudi Arabia. Maka dengan demikian tidak bisa dipastikan bahwasanya para khawarij tadi yang dikatakan yang murukunuddin keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran ini enggak harus kemudian dari Najd yang ada di negeri Saudi Arabia. Apalagi di sini dikatakan bahwasanya sebagian mereka dari Yaman. Sebagian mereka dari apa? Ahsa dan yang semisalnya. Dari Najd. Maka secara wakil hadis tadi tidak mengena. Maka sebagian ahli ilmu yang perhatikan ya ikhwah. Sebagian ahli ilmu untuk melemahkan hadis kadang dari matannya, kadang dari sanadnya. Nah, ini termasuk dari matannya. Dari matannya sendiri sudah tidak mencocoki wakil. Dari matannya sendiri hadis yang tadi dikisahkan tidak mencocoki fakta. Karena apa? Karena khawarij yang mereka berontak terhadap Ali radhiyallahu anhu dari beberapa negeri, dari Yaman dan dari yang lain. Mafhum? Maka kadang alulim tadi, kadang-kadang alulim itu melemahkan suatu hadis itu datang ditubul dari matannya. Seperti masalah apa? Keadaannya para sahabat ta'ala anhum digambarkan dalam suatu hadis. Hadis as-sahabikan nujum. Bi'ayiha. Nah ya kan? Iktadaitum, ihtadaitum. Para sahabatku seperti bintang. Dengan bintang apapun kamu mengambil petunjuk, maka kamu dapat apa? Bintang manapun kamu ikuti, maka kamu dapat arah. Kata Ibnu Hazm ta'ala, secara makna ini batil. Kenapa? Karena bintang ini, ya kan? Kalau kita mau ke arah timur, mencari bintang arah barat, ya kan sesat? Sesat. Nah, bintang arah utara kita nyari ke, kita mau ke utara, ternyata apa? Bintang arahnya ke selatan. Kita akan tersesat. Maka secara makna, hadis ini hadis yang batil. Belum lagi sanad-sanadnya. Nah, jadi ashabikan nujum. Para sahabatku seperti bintang. Seperti bintang-bintang yang ada di langit itu. Fi ayyihim. Al fi ayyiha iktadaitum ihtadaitum. Dengan bintang yang manapun kamu kamu mengambil petunjuk, kamu akan tertunjuki. Nah, ini secara fakta tidak. Lebih-lebih lagi para sahabat pun juga mereka telah berselisih. Ya kan? Maka perselisihan yang ada zaman para sahabat, kita enggak boleh kemudian pilih mana saja. Bahkan kita ambil dalil yang kuat. Maka dengan demikian secara makna hadis tadi batil. Belum lagi sanad-sanadnya. Demikian juga dalam perkara hadis yang tadi dikisahkan dalam pertanyaan ini. Secara makna pun tidak sesuai dengan apa? Dengan fakta. Dari sisi ini tidak bisa dijadikan pegangan. Ya kan? Seandainya matahari itu tidak terbit dari najat, saya enggak akan melihat. Kenapa? Karena najat itu munculnya para ulama yang keluar dari agama. Maunya menyindir apa? Menyindir para alulim yang datang dari najat. Nah, di antaranya adalah beliau ini. Sehingga orang-orang sufi, kufuri, mati-matian, apa, antipati, enggak mau mendengarkan, enggak mau mengambil apa kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul sebagai sebagai apa? Sebagai petunjuk untuk mencari ilmu yang benar. As-su'al tasi' soal yang ke-9, itlaqu kalimati Syekhul Islam ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hal wa ghuluwun fi am huwa istahiqquha. Itlaq mengungkapkan secara mutlak kalimat Syekhul Islam kepada atau diperuntukkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apakah termasuk hulu, termasuk melampaui batas, ataukah memang beliau memiliki hak dengan kalimat Syekhul Islam? Al-jawab alladhi yadhar annahu yastahiqquha. Al-jawab alladhi yadhar yang zahir, ini yang nampak secara rajih, yang kuat bahwasanya memang beliau adalah berhak untuk disebut dengan kalimat Syekhul Islam. Faqad nafa'allahu bidakwatihi al-katsira. At-tayyib. Nah. Jadi sungguh Allah telah memberikan manfaat dengan sebab dakwah beliau. Ini banyak sekali apa? Manfaat yang sangat banyak. Barakallahu fi dakwati, dan Allah memberkahi dalam dakwah beliau. Perhatikan ya ikhwah di sini, ini kalimat yang perlu di kita pahami. Kita perhatikan. Kenapa? Karena telah kita lewati bahwasanya beliau ini kitabnya cuma sedikit. Ya kan? Enggak banyak kitab, tapi memberikan berkah yang sangat banyak. Berkah yang paling berbarokah yaitu apa? Dalam masalah tauhid. Semua yang mengaku dirinya ahlu sunnah dan mengaku dirinya salafi, ya kan, pasti mencintai kitab Fathul Majid, Tabut Tauhid, apa Usulul Al-Arba dan yang Kawat Al-Arba dan yang lainnya, Masail Jahiliyah. Ini sudah tidak bisa dipungkiri. Dimanapun mereka berada, di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Timur Filipina sana sampai Malaysia, Thailand dan sampai negeri kita ini, di mana-mana kitab tersebut adalah kitab yang di pelajari oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita tersebutlah sebagai apa? Sebagai pijakan, sebagai sebab untuk kita ini keluar dari khurafat, dari kesyirikan. Walaupun sebagian mereka banyak yang gulu melampaui batas dengan kitab Fathul Majid sehingga menjadi pemberontak. Nah, karena salah paham. Sebagaimana Aman Abdurrahman dan yang lainnya dan kawan-kawannya. Rujukannya adalah kitabnya para A'immatun Najd. Aimatul dakwah. Tapi salah memahaminya. Karena mereka merasa enggak puas dengan alul ilm. Merasa prasangka buruk terhadap alul ilm. Yang memahami kitabnya aimatul dakwah. Sehingga tidak kembali kepada para alul ilm. Dipahami sendiri. kemudian diterapkan sendiri, maka menjadilah orang-orang yang sebagaimana telah kita dengar dengan sebutan apa? Teroris. Nah, itu. Dengan nama jihad sehingga namanya bom bunuh diri. Ya kan? Mereka namanya bom syahid, sampai perempuan-perempuan anak-anak kecil, ya kan, dijadikan apa? Jadikan umpan untuk kepentingan mereka. Ini semuanya adalah berangkat dari kesalahpahaman, minimnya ilmu dan berprasangka buruk terhadap ahlul ilm, terhadap Syekh Muqbil, terhadap Syekh Nasr Al-Albani, murid-muridnya, terhadap apa? Prasangka buruk terhadap apa? Murid-muridnya Syekh Muqbil, terhadap Syekh bin Baz, terhadap para ulama yang sebelumnya, sehingga mereka tidak mau lagi mengambil pemahaman yang datang dari mereka dipahami sendiri, maka muncullah beberapa kejahatan yang ada di muka bumi ini secara menyeluruh. Dimanapun, ya kan, kita mendapati, kita mendengar di negeri kufar, di negeri Islam pun, orang-orang yang tadi berbicara dengan apa? Banyak kitabnya Ibnu Taimiyah, kitabnya Ibnu Qayyim, kitabnya Syekh Abdul Wahab dan yang lainnya, murid-muridnya atau imamul dakwah. Nah itu. Maka muncullah orang tersebut. Maka dengan demikian perhatikan ya, wah, ini dari sisi orang-orang yang tidak sepatutnya, tidak apa, tidak selayaknya mengambil ilmu dari kitabnya alim tadi. Seharusnya apa? Mereka percaya kepada para ulama, baik yang ada di Yaman, yang ada di Yordan, yang ada di Mesir, yang ada di negeri Saudi Arabia, dan yang lainnya, tentang penjelasan terhadap kitabnya Aimatul Da'wah. Dan antaranya adalah kitabnya Ibnul Qayyim, yang lebih dahulu daripada Aimatul Da'wah. Kitabnya siapa? Ibnu Taimiyah. Karena seputar masalah takfir, ini tidak akan lepas dari dua alim ini. Tidak akan lepas dari dua alim tadi, yaitu siapa? Yang sebelum beliau sama Tuhan Walab, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Jadi masalah takfir, ini enggak akan lepas dari dua alim ini. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Muhammad bin Abdulwahab, enggak akan lepas dari itu. Semua orang yang membahas dalam masalah ini, ya kan, dari semua kitab dan semua penulis, enggak akan lepas dari Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Muhammad bin Abdulwahab, tiga ini top. Ini paling inti. Kemudian nanti kalau mengambil dari yang lain itu sekedar apa? Sekedar tambahan. Yang aslinya adalah dari tiga tersebut. Tapi karena tidak percayanya mereka, prasangka buruk terhadap alul ilm yang ada di zaman kita ini, sehingga keluarlah orang-orang yang sebagaimana kita dengar, Aman Abdurrahman dan yang lainnya, NII dan yang lainnya. Ini semuanya diakibatkan apa? Prasangka buruk terhadap alul ilm. Ya kan? Maka kalau itu seandainya seperti Aman Abdurrahman dinasihati oleh orang yang aku salafi, nah, kalian ansharu taghut. Kami enggak akan mendengar kalimat kalian. Kalian ansharu taghut. Kalian adalah pembela-pembela taghut. Saya enggak mau mendengar ucapan kalian. Seperti itu. Taruhlah ada orang yang menasihati dengan niat yang baik supaya dia paham sebagaimana apa yang diinginkan oleh ahlul ilm, dia langsung memberi kecurigaan seperti itu. Maka sebagaimana telah kita sebutkan berkali-kali bahwasanya syarah aqidah tahawiyah punyanya Ibn Abil Iz, mereka bukan menyebutkan ini akidahnya Ahlus Sunnah, tapi akidahnya Saudi. Ini dari kalangan jamaah itu takfir. Taib. Jadi Allah telah memberikan barokah dalam dakwah beliau, wantafa bil muslimun wallahu musta'an, dan banyak kaum muslimin yang mengambil manfaat dari dakwahnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, dan antaranya adalah kita yang ada di kampung ini. As-su'alul asir. Pertanyaan yang ke-10, fi hadil ayam yaksurul i'lamu al-gharbi wasyarqi munaddandanah bitahdiril minal mujahidin al-afghan minal mujahidin al-arab al-mutatawwi'in min annahum yuriduna ayyukimu daulatan wahabiyatan fi Afghanistan. Nah, hari-hari ini, perhatikan Adit, hari-hari ini, ya kan, yaksurul i'lam, banyak sekali i'lam. I'lam itu apa? Banyak sekali apa media massa yang disebarkan, baik milik barat dan milik timur, ya kan, menadan dana, dan dananya apa, banyak mendengungkan apa, mendengungkan tahdir dari para mujahidin Afghan, dari para mujahidin Arab, mutatawiin, yakni mereka yang sukarelawan, ini mutatawiin, sukarelawan dari para mujahidin Arab, bahwasanya mereka ini menginginkan menegakkan daulah Wahhabiyah di Afghanistan. Para relawan ini, ya kan, diberikan tahdir bahwasanya mereka itu ingin menegakkan daulah Wahhabiyah di Afghanistan. Tengok, bukan daulah Islamnya, daulah Wahhabiyah. Kenapa dikasih kalimat Wahhabiyah? Kenapa sifat Wahhabiyah? Daulah yang mausuf bi Wahhabiyah. Daulah yang negeri yang disifati dengan sifat Wahhabiyah. Ini untuk memburukkan, ini namanya apa? Memasang opini buruk. Menyebar opini buruk. Biar mereka, ya kan, para relawan yang jihad di Afghanistan itu dimusuhi oleh kaum muslimin, dibenci dan yang semisalnya. Enggak disukai, enggak dibantu. Bahkan juga biar orang-orang kufar dari komunis, Nasara dan yang lainnya, ya kan, menyerang orang yang mau menegakkan daulah Islamiyah tadi, daulatul tauhid, tapi dengan apa? Dikasih nama apa? Daulah Wahhabiyah. Nah, al-jawab al-amr laisa kadzalik. Jawabannya, al-amr, amr ini maknanya apa? Perkara, bukan perintah. Perkaranya bukan sebagaimana yang mereka sebutkan. Walau kanu yuriduna ayyukimu daulatan wahabiyatan fi Afghanistan la dhabat jam'un kabirun minal Arab. Dan seandainya mereka itu menginginkan menegakkan daulah Wahhabiyah, negeri Wahhabiyah di Afghanistan, sungguh akan pergi, ya kan, banyak manusia dari Arab pergi ke sana. Amma ayyadhaba qadru alfaini minal Arab summa yudhannu annahum yuriduna ayyukimu daulatan lil Arab. Imma innahum amma annahum yuriduna iqamata daulah daulah iqamata daulatan islamiyatan fadha matamannahu kullu muslimin. Nah, jadi adapun cuma sekitar 2000 dari orang Arab datang ke Afghanistan, kemudian dari situ dianggap, diprediksi bahwasanya mereka itu menginginkan menegakkan negeri untuk Arab. Nah, ini adalah enggak benar. Nah, adapun mereka ingin menegakkan negeri Islam di Afghanistan atau di tempat yang lain, inilah yang diangan-angan, yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum muslim. Jadi apa aibnya? Kalau lah bahwasanya di Afghanistan akan ditegakkan negara Islam, enggak ada aibnya. Apa salahnya? Apa buruknya? Enggak ada. Tapi kemudian diberikan apa? Diberikan opini buruk bahwasanya orang Arab apa bikin negeri Wahhabiyah di sana. Inilah yang tidak benar. Ini omong kosong. Ya kan? Adapun mereka ingin menegakkan daulah Islamiyah, ya ini perkara yang memang harus diwujudkan kalau memang mampu. Nah, kalau ada kemampuan enggak masalah, enggak masalah. Seperti kemarin setelah rusaknya khilafah apa? Amawiyah. Selasa rusaknya apa? Khilafah apa? Amawiyah yang ada di Turki, pusat-pusat Turki, maka Syekh Muhammad bin Wahab ingin apa? Ingin menjaga negerinya. Ya, ingin membersihkan negerinya dari keburukan-keburukan kaum muslimin yang di sana penuh dengan kesyirikan dan semua kerusakan, sehingga mengiklankan apa? Negeri tauhid apa? Dengan negeri apa? Saudi Arabia, negerinya Ali Saud rahimahullah taala. Ngapun? Maka enggak mengapa. Itu enggak mengapa. Maka dikatakan oleh beliau bahwasanya Yamaniyin juga punya hak untuk berdiri sendiri. Orang-orang Indonesia juga punya hak untuk berdiri sendiri. Kenapa? Karena sudah rusaknya merata. Merasa apa? Rusak yang merata. Ya kan? Sebagaimana yang ada di negeri kita ini sendiri yang telah dengar. Di Aceh. Ya kan? Diberikan, dimaafkan oleh NKRI. Dalam memberikan suatu apa? Hak. Dalam perkara-perkara tertentu seperti apa? Adanya apa? Hukum cambuk dari bagi para penzina. Nah, ya. Kenapa? Karena kalau enggak dikasih itu, maka terus terjadi peperangan-peperangan-peperangan yang enggak bisa dihentikan. Pemberontakan enggak akan bisa dihentikan. Nah, bahkan sebagian otonomi daerah, dalam masalah ekonomi pun juga dikasih. Seperti itu, perhatikan. Maka seandainya di Aceh, kemudian di sana ada seorang alim yang menegakkan hudud, ya, kemudian NKRI mengizinkan, apa masalahnya? Ya kan? Kalau enggak mengizinkan, kemudian apakah kemudian mereka salah? Secara saat ini enggak harus salah. Kenapa? Demi menjaga wilayahnya ikut rusak sebagaimana rusaknya di ini, wilayah-wilayah yang lain yang ada di Nusantara ini. Nah. Mabum. Kenapa? Karena kesyirikan di negeri kita ini dalam sudah tidak bisa dipungkiri dari tempat ke tempat. tarikus sholat, orang yang tinggalkan sholat, orang yang tidak peduli dengan agamanya, orang yang memperjuangkan kekufuran, dari macam-macam segi kekufuran juga, di negeri kita ini, di mana-mana memiliki kebebasan. Ya kan? Para dukun, para tukang sihir, ya kan? Mana ada penangkapan tukang sihir? Kecuali nanti apa? Semacam ponari, semacam apa lagi? Nah, ngaku nabi, itu pun cuma diamankan, tidak disembelih. Nah itu, diamankan. Aman apa? Aman dari apa? Aman dari pembunuhan, aman dari banyak dikerumuni oleh para orang-orang yang tertipu. Cuma itu, tapi akidahnya tetap jalan. Bikin Tuhan dari selain Allah, pembuatan Tuhan dari selain Allah juga di negeri kita ini apa? Bebas seperti apa di Magelang, produksi itu Tuhan. Nah itu. Hal seperti ini perkara enggak bisa dipungkiri, ya kan? Maka oleh itu perhatikan jenazat, ya kan? Setelah meninggalnya Syekh Muhammad Abdullah banyak serangan dari Turki, dari Turk. Maka di sana ada kitab namanya apa? Sabilul Najat wal Fikak. Itu tulis oleh apa? Oleh Hamad bin Atik. Hamad namanya agak panjang, cuma saya ingat apa? Ingat awal sama akhirnya saja. Belakangnya Atik, tapi tengah-tengahnya itu ada. Siapa gitu tuh namanya? Hamad bin Abdillah atau siapa itu lupa saya. Yang jelas di situ ada kitab namanya Sabilul Najat wal Fikak. Nah, di situ mengisahkan tentang apa? Tentang Atrok yang mereka menyerbu Ahlut Tauhid di Saudi Arabia, dia apa? Di Najd pada saat itu, sehingga tertulis kitab Sabilul Najd wal Fiqh, antum baca kitab sederhana, segini ya, kurang terlalu sedikit. Itu kitab yang sangat istimewa, itu dulu bawa saya bawa dari Saudi negara Arabia tahun 95, dulu ketika saya pulang, saya dikasih hadiah dari sebagian ikhwah di negeri Saudi Arabia. Jadi Atarok dulu memerangi, sebagaimana telah kemarin dikatakan bahwa sedangkan saya mobil, bahwasanya mereka sibuk memerangi apa? Kaum muslimin. Nah, mereka sibuk memerangi kaum muslimin dan banyak melepaskan apa? Negara-negara jumhuriyah, beberapa jumhuriyah apa? 7 jumhuriyah dikuasai siapa? Oleh Suyu'i. Nah, ini mungkin walaupun yang ditinggal saya mukbil adalah ketika itu adalah serangan dari pihak Turki. Disebut dengan Atrok di situ. Nah, kitabnya apa? Sabilun Najat wal Fikak. Antum tengok di situ, di siapa yang punya HP keramik silakan kelihatan di situ. Tapi insya Allah waktunya sudah mau habis. Gimana makanya setelah sholat atau sebelum sholat? Enaknya? Setelah sholat. Kita lanjutkan sedikit. Taib. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa ta'awun ala albirri wa taqwa. Wa ta'awun ala al-ismi wa al-udwan. Dalilin cukup. Dalilin cukup untuk apa? Orang Arab bergabung dengan selain Arab di Afghanistan tempat yang lain untuk menegakkan negara Islam. Tapi telah lewat bahwasanya apa? Negara Islam yang boleh didirikan, ya kan? Seperti di Kunar dan yang lainnya. Siapa yang pertama enggak terima? Negara Tauhid ketika ditegakkan, siapa yang pertama enggak terima? Pertama adalah Biladul Islamiyah. Negara-negara Islam yang lain tidak terima. Nah, maka kita buktikan sendiri telah kita terbukti bahwasanya apa? Telah berdiri Imarah Kunariyah, Imaratul Kunar yang dimiliki Syekh Jamilur Rahman ketika itu waktu kita di sana. Pertama kali yang enggak terima siapa? Ahzab Islamiyah. Bahkan pembunuhnya sendiri juga termasuk orang yang orang Islam yang mengikuti sebagian aliran radikal. Abdullah Rumi. Nah, ini pembunuhnya terhadap yang membunuh Syekh Jamil. Jadi dengan demikian berarti kan. Jadi wa ta'awanu dalilin cukup supaya kita jadikan pijakan antara orang Arab dan selain Arab bergabung dalam satu apa dalam satu misi dan antaranya apa tegaknya daulah Islamiyah seperti di Afghanistan negara yang sudah hancur ya kan sudah hancur punah bahkan komunis ibu kota komunis Kabul pemimpinnya juga komunis kenapa dia tegakkan negara Islam apa masalahnya ya kan apa masalahnya wilayah sudah banyak dikuasai kaum muslimin sementara pemimpin yang telah ada adalah pemimpin dari komunis. Kenapa enggak ditegakkan negara Islam? Tapi ketika ditegakkan, yang enggak terima pertama kali siapa? Juga kaum muslimin. Di antaranya apa? Ahzab yang ada 7 atau 8 ahzab yang menyerbu Kunar. Mafhum? Nah itu. Gimana waktunya? Habis? Baik, insyaAllah kami. Sampai di sini kita cukupkan dan kita akan nanti food iftarnya itu setelah salat insyaallah. Sekarang makan snack dulu. Alhamdulillah.